makin lama ku rebah, sakitku makin parah. Sakit, sakit, sakit, sakit, sakit, sakit, sakit. Teka-teki cintamu makin tak menentu, dari hari ke hari makin mengerat nadi. Oh, oh, oh, oh, oh. Tak sekali dua kali kau membuat ciut hati. Masih kau terima yang lain di pelukanmu. Sebagai kekasihmu jelas aku cemburu. Oh, oh, oh. Namun tak pernah kau hiraukan sakitnya perasaanku. Ku lepas engkau menahan, ku tahan kau menyakitkan. Dari hari ke hari makin mengerat nadi. Apa masih kau terima yang lain di pelukanmu? Sebagai kekasihmu jelas aku cemburu. Oh, oh, oh. Pernah kau hiraukan sakitnya perasaanku. Ku lepas engkau menahan, ku tahan kau.